yaitu janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya, atau janda-janda yang ditalak tiga. Tidak ada dosa atas kalian untuk meminang wanita-wanita itu dengan sindiran di masa-masa iddah, yaitu jika wanita atau janda masih dalam masa iddah karena meninggalnya suaminya atau karena talak tiga, boleh kalau hanya sekedar naam meminang dengan sindiran, bukan meminang dengan kalimat dan ucapan yang jelas, tetapi dengan sindiran. Kenapa? Karena masih dalam masa iddah. Tidak boleh meminang dengan kalimat yang jelas, tasrih, saya melamarmu, saya meminangmu, dalam masa iddah enggak boleh. Tapi kalau dengan sindiran, fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian, itu boleh. Kalau dengan sindiran. Au aknantum fi anfusikum, atau kalian menyembunyikan keinginan untuk menikahi wanita-wanita itu dalam hati-hati kalian. Yaitu kalian memiliki niat ingin menikahi mereka, wanita-wanita yang ditalak tiga ataupun yang meninggal suaminya. Tidak ada dosa kalau kita memiliki keinginan untuk menikahi mereka walaupun masih dalam masa iddah, tapi kita sembunyikan dalam hati kita ada keinginan untuk menikahi mereka walaupun mereka masih dalam masa iddah. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut mereka, yaitu menyebut-nyebut wanita-wanita itu yang menjadi janda. Yang demikian karena lemahnya na'am kita. Tidak sabar untuk na'am menyebut-nyebut janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun yang ditalak tiga. Sehingga Allah katakan, Allah tahu bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut wanita-wanita itu. Walakin, akan tetapi, la tuwa'iduhunna sirra, jangan kalian mengadakan perjanjian menikah dengan mereka secara rahasia. Padahal masih masa iddah. Ya boleh, wanita di masa iddahnya kemudian dijanjikan oleh seorang pria, kamu nanti selesai iddah jangan menerima lamaran yang lain misalkan. Padahal masih masa iddah. Tidak boleh membuat perjanjian dengannya. Saya berjanji setelah engkau selesai masa iddah saya akan menikahimu. Jangan kalian membuat perjanjian dengan mereka sirron secara rahasia di masa-masa iddah. Illa kecuali antakulu qaulan ma'rufa, kecuali kalian mengucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan-ucapan yang pantas, yaitu dengan sindiran. Boleh sekedar sindiran bahwasannya dia nanti mau maju dengan sindiran, bukan dengan perjanjian akan menikahinya atau dengan khitbah secara terang-terangan secara tasrih dengan kalimat yang jelas, bukan, tetapi dengan sindiran. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kalian mengadakan akad nikah dengan wanita-wanita yang masih dalam masa iddah hatta yablughal kitabu ajalah, sebelum selesai masa iddah mereka. Jangan kalian mengadakan akad nikah sebelum selesai masa iddah wanita-wanita itu. Haram hukumnya mengadakan akad nikah di masa iddah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Fahdharuh, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni lagi maha penyantun. Ayat ini menunjukkan sempurnanya dinul Islam ini. Sampai-sampai masalah meminang pun diatur. Masa iddah pun ada batasnya. Mantan suami pun ada haknya, yaitu jangan di masa iddah wanita atau lelaki mengadakan perjanjian menikah di masa iddah. Kenapa tidak boleh? Dalam rangka menunaikan hak suami yang pertama, itu mantan suaminya. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dari syariat-syariatnya adalah untuk kemaslahatan kita semua, untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah azza wa jal. Sehingga dalam masalah pernikahan dan juga perceraian pun, jangan sampai ada yang terzalimi. Masing-masing menerima haknya dan menunaikan kewajibannya. Di antara perkara yang menunjukkan kesempurnaan Islam adalah ayat-ayat yang kita baca tentang aturan pernikahan, aturan perceraian, aturan masa iddah dan seterusnya. Baik, kita langsung pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Perhatikan natifil hayah yang ditalak tiga oleh suaminya yang masih hidup. Fayuhramu ala ghairi mubiniha an yusurriha laha fil khitbah. Haram atas selain lelaki yang mencerai talak tiga tadi untuk mengucapkan kalimat yang jelas kepada wanita tersebut yang sedang menjalani masa iddah fil khitbah, dalam meminangnya. Wa huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah taala, walakin la tuwa'iduhunna sirran, dan akan tetapi jangan kalian mengadakan perjanjian dengan wanita-wanita itu sirran, secara rahasia, itu perjanjian menikah karena masih dalam masa iddah. Baik. Jadi ayat ini tentang wanita yang menjalani masa iddah karena meninggal suaminya, atau wanita yang ditalak tiga kemudian dia menjalani masa iddah. Pria yang mau melamarnya atau meminangnya tidak boleh melamar atau meminangnya di masa-masa iddah mereka. Akan tetapi boleh dengan cara sindiran, ya. Yaitu dengan kalimat yang bisa bermakna khitbah dan bukan, dan bisa juga bermakna bukan khitbah, ya. Dengan sindiran. Nah, maka kalau dengan sindiran boleh. Jika wanita tersebut adalah wanita yang menjalani masa iddah karena meninggalnya suaminya, atau wanita yang menjalani masa iddah karena ditalak tiga. Adapun wanita yang dicerai dengan talak roji'i, masih talak satu atau talak dua, tidak boleh pria lain, ya, menyindir-nyindir wanita itu di masa iddahnya, ya. Karena selama masih masa iddah, masih milik suaminya. Nah, sampai selesai masa iddahnya. Nah, jadi dalam talak satu dan talak dua tidak boleh pria lain selain suaminya untuk menyindir-nyindir akan meminangnya atau yang semisalnya. Nah, tapi kalau talaknya talak tiga, talak bain atau dia meninggal suaminya, maka boleh. Nah, pria untuk mengucapkan ucapan sindiran, ya, naam, dalam meminangnya, ya. Bukan dengan kalimat yang jelas untuk meminang, karena masih dalam masa iddah. Mafhum ya? Mafhum gak? Hah? Bolak-balik ini supaya paham. Mafhum? Hah? Mau dikasih contoh? Hah? Nah, taib. Ada seorang janda meninggal suaminya, sehingga dia harus menjalani masa iddah berapa? Hah? 4 bulan 10 hari. Di masa-masa iddah ini, ya, tidak boleh lelaki melamarnya atau meminangnya. Nah, dalam rangka untuk memenuhi hak, ya, suami, nah, atau mantan suami, ya, atau suami yang pertama, nah, yang telah meninggal atau yang telah mentalaknya dengan talak tiga, nggak boleh meminangnya atau melamarnya di masa-masa iddah. Namun boleh dengan kalimat sindiran. Kalau meminangkan dengan kalimat yang jelas, saya meminangmu misalnya. Saya berjanji akan menikahimu, ya. Ini pinangan, kalimat-kalimat pinangan. Nah, tapi kalau dengan kalimat sindiran boleh. Ya. Nah, dengan kalimat sindiran boleh. Ya. Yang demikian karena biasanya para pria, ya, ketika ada janda, ya, sebagian tidak sabar untuk menyebut-nyebut tentang mereka. Ya. Nah, sehingga Allah katakan, Alimallahu annakum sadadkurunahun. Ya. Allah tahu bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut tentang mereka, ya, di masa-masa iddah mereka. Sehingga, nah, jangan meminang mereka secara jelas dengan kalimat yang jelas karena masih dalam masa iddah, ya. Dan juga jangan melakukan akad nikah dengan mereka, ya, karena masih dalam masa iddah, ya. Meminang saja dengan kalimat yang jelas tidak boleh, apalagi melakukan akad nikah. Tapi kalau sindiran pinangan boleh, nah, menyindir dengan kalimat sindiran, ya, atau meminang dengan kalimat sindiran bukan dengan kalimat yang jelas, maka boleh. Nah, nanti akan dicontohkan oleh Syekh contoh kalimat sindiran, ya. Bahwasannya nanti kalau selesai masa iddahnya dia mau maju, ya, dengan kalimat sindiran bukan dengan kalimat pinangan yang jelas. Fayuhram ala ghairi mubiniha an yusarriha laha fil khitbah wa huwa al murad bi qawlihi walakin la tuwa'iduhunna sirran. Wa amma at-ta'rid Adapun sindiran, faqad asqata ta'ala fihil janah, maka Allah telah menghilangkan al-janah, dosa, ketika melakukan sindiran, atau ketika melakukan ucapan pinangan, dengan sindiran. Faqad asqata ta'ala fihil janah, itu Allah membolehkan. Fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Allah menggugurkan dosa dalam kalimat sindiran. Yaitu boleh melakukan sindiran kepada wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya atau ditalak tiga, di masa-masa iddah mereka. Wal farqu bainahuma, apa bedanya kalimat pinangan yang jelas dengan kalimat sindiran? Kalimat pinangan yang sindiran. Wal farqu bainahuma, bedanya annat tasriha la yahtamilu ghaira nikah. Kalimat yang tasrih, yang jelas, kalimat pinangan yang jelas, dia tidak mengandung naam kecuali pernikahan. Dia tidak mengandung, kalimat ini tidak mengandung kecuali tujuan pernikahan. Jelas, saya meminangmu, misalkan. Saya melamarmu, Saya berjanji akan menikahimu. Ini kalimat-kalimat pinangan yang jelas. Ini tidak mengandung kecuali apa? An-nikah. Tujuan nikah. Falihadza hurrima, oleh karena ini diharamkan. Karena masih dalam masa iddah. Khaufan min isti'jaliha wa kadzbiha fi inqidha'i iddatiha. Rogbatan fi nikah. Kenapa diharamkan? Karena khawatir wanita tadi yang dipinang di masa iddah dengan kalimat pinangan yang jelas, khawatir dia akan terburu-buru, atau tergesa-gesa, wa kadzbiha, dan khawatir dia akan berdusta, finqidha'i iddatiha, tentang selesainya masa iddahnya, rogbatan fi nikah, karena dia sudah pengen menikah. Baik. Ini diantara alasannya, khaufan, karena khawatir nanti wanita yang dipinang tadi, karena melihat yang maju ini, masya Allah, ahlul amwal misalkan, orang berada dan yang semisalnya, pria idaman lah misalkan, sehingga dia, wanita ini nanti terburu-buru, tergesa-gesa, sampai berdusta bahwasanya dia sudah selesai idahnya, supaya cepat dinikahi. Rogbatan fin nikah, karena dia sudah pengen menikah. Ini khawatir seperti ini, wanita akan tergesa-gesa, para janda-janda itu akan tergesa-gesa, bahkan sampai berdusta tentang masa iddahnya. Masa iddahnya masih sebulan lagi, dia mengatakan sudah selesai masa iddahnya. Karena tadi pengen segera, khawatir nanti orang yang mau meminangnya berubah pikiran misalkan, sehingga dia berani berdusta sudah selesai masa iddahnya padahal belum. Ini diantara hikmah diharamkannya lelaki meminang dengan kalimat pinangan yang jelas terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang ditalak tiga di dalam masa iddahnya. Baik. Adapun dengan ta'rid, sindiran, maka boleh, walaupun masih dalam masa iddah. Jika yang meninggal, menjadi janda itu adalah wanita yang meninggal suaminya atau yang ditalak tiga. Adapun wanita yang ditalak satu dan dua di masa iddah, nggak boleh lelaki lain meminang, baik dengan pinangan yang jelas atau dengan pinangan sindiran, nggak boleh. Kemudian, fa fihi dalalatun ala man'i wasailil muharram. Maka di sini terdapat dalil dilarangnya wasilah-wasilah, perantara-perantara, ya, yang mengantarkan kepada yang haram. Nah, baik. Kalau dibolehkan meminang wanita yang dalam masa iddah, ya, dari wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau wanita yang ditalak tiga, boleh meminangnya di masa iddah, nanti akan menyebabkan wanita tergesa-gesa dan terburu-buru, ya, untuk menyebutkan selesainya masa iddahnya padahal belum selesai. Nah, ya, bagaimana kalau seandainya terjadi, nah, dibolehkan meminang wanita di masa iddahnya, kemudian wanita tadi karena sudah gak sabar, kemudian dia berdusta, sudah selesai masa iddah saya, kemudian terjadilah pernikahan, ya, haram, zina, ya. Maka, na'am, di dalam hukum ini atau ayat ini terdapat dalil haramnya atau dilarangnya wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Maka diharamkan meminang wanita yang dalam masa iddahnya dengan kalimat pinangan yang jelas. Nah, mafhum ya? Nah, baik. Ditekankan lagi di sini, yang kita bahas di sini adalah wanita yang menjalani masa iddah karena meninggalnya suaminya, atau wanita yang ditalak tiga. Kembali ditekankan lagi, ya. Bukan wanita yang ditalak satu atau talak dua, bukan. Kemudian wa qada'in li haqqi zawjihal awwal bi adami muwa'adatiha li ghairihi muddata iddatiha. Dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil, ya, wajibnya menunaikan hak suami. Wajibnya menunaikan hak suaminya yang pertama. Nah, suami wanita tersebut yang pertama, yang meninggal suaminya, atau suami yang mentalak dia dengan talak tiga. Nah, apa hak suami yang pertama atau hak mantan suami? Bi'adami muwa'adatiha, yaitu dengan tidak mengadakan perjanjian dengan wanita atau janda tersebut, ya. Naam, yaitu perjanjian menikah, ya, semasa atau ketika masih dalam masa iddah. Bi'adami muwa'adatiha li ghairihi muddata iddatiha, dengan wanita tersebut tidak mengadakan perjanjian dengan lelaki lain, ya, itu perjanjian mengadakan nikah, akan menikah, muddata iddatiha, ketika masih dalam masa iddah atau selama masa iddahnya. Jadi gak boleh perempuan yang ditinggal mati suaminya atau yang ditalak tiga yang dalam masa iddahnya, ya, tidak boleh dia mengadakan perjanjian untuk menikah dengan si fulan. Nah, ya, gak boleh. Nah, yang demikian karena naam untuk menunaikan hak suaminya yang dulu. Nah, karena dia masih dalam masa iddah, ya. Wa amma ta'ridu wa huwa alladhi yahtamilu nikaha wa ghairahu. Nah, adapun ta'rid, sindiran, meminang dengan kalimat sindiran di masa-masa iddah wanita tersebut. Adapun ta'rid, yaitu kalimat sindiran, wa huwa alladhi yahtamilu nikah wa ghairah, adalah kalimat yang mengandung tujuan nikah dan juga selain nikah. Sehingga karena tidak tasrih, tidak jelas, ya, sekedar sindiran, ya, maka dibolehkan. Fahwa jaizun lil bain, maka boleh. Nah, yang seperti ini diucapkan kepada wanita yang ditalak bain, talak tiga. Nah, wanita ditalak tiga oleh suaminya, kemudian dia menjalani masa iddah. Ya. Di masa-masa iddah ini boleh dipinang dengan sindiran, dengan kalimat sindiran. Adapun dengan kalimat yang jelas, yang menunjukkan pinangan, maka tidak boleh. Kalau ta'rid, kalimat sindiran, maka boleh. Ka'an yakula laha. Contohnya, beliau mencontohkan di sini. Contohnya, seorang pria dia mengatakan kepadanya, ya, itu kepada janda tersebut. Naam. Inni uridu tazawwuja wa inni uhibbu an tushawirini inda inqidai iddatiki. Sesungguhnya aku ingin menikah dan aku ingin engkau bermusyawarah denganku, ya, ketika masa iddahmu selesai. Nah, ketika masa iddahmu selesai. Wa nahu dzalik, dan ucapan yang semisal ini. Nah, ini ucapan yang tidak tasrih, ya. Pinangan yang tidak tasrih. Nah, tidak jelas, ya, tetapi dengan sindiran, nah, yang arahnya ke sana, ya, tetapi tidak dengan kalimat yang jelas, ya. Arahnya pengen menikahinya, nah, tetapi tidak dengan kalimat yang jelas, dengan kalimat pinangan. Seperti contohnya ini, aku ingin menikah dan aku ingin engkau bermusyawarah denganku setelah selesai masa iddahmu. Nah, ya. Ini kalimat yang tidak tasrih, tidak jelas. Ya. Nah, yang seperti ini dibolehkan dengan kalimat yang ghair tasrih, ya, yang tidak tasrih, tidak jelas sebagai kalimat pinangan, tetapi sindiran. Fahadza jaizun li'annahu laisa bimanzilati sharih. Ini boleh kalimat seperti ini karena na'am laisa bimanzilati sharih. Karena kalimat ini na'am kedudukannya tidak jelas, ya. Artinya karena kalimat ini bukan kalimat pinangan yang jelas. Nah, wa fin nufus da'in qawiyyun wa fin nufusi da'in qawiyyun ilaih. Walaupun dalam hati ada dorongan yang kuat untuk arah kepernikahan, ya, tapi dia menyebutnya dengan sindiran karena masih dalam masa iddah. Nah, maka dia menyebutnya dengan kalimat sindiran. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Adapun dengan kalimat pinangan yang jelas, maka tidak dibolehkan selama wanita tersebut masih dalam masa iddah. Wa kadza idmarul insan fi nafsihi an yatazawwaja man hiya fi iddatiha idan qadat. Demikian pula seseorang menyembunyikan dalam dirinya, ya, yaitu menyembunyikan niat ingin menikahi, ya, wanita yang masih dalam masa iddah. Nah, apabila nanti masa iddahnya selesai. Nah, baik, jadi tidak ada dosa, ya, bagi laki-laki atau pria yang memiliki keinginan atau berniat ingin menikahi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau ditalak tiga. Nah, di masa-masa iddah mereka. Nah, mereka masih dalam masa iddah. Nah, tidak ada dosa bagi lelaki yang menyembunyikan keinginannya, ya, ingin menikahi wanita-wanita tersebut. Nah, walaupun mereka masih dalam masa iddah. Nah, Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadkurunahun. Atau kalian menyembunyikan keinginan menikahi mereka di dalam hati-hati kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut tentang mereka, itu wanita-wanita tersebut. Hadat tafsil kulluhu fi muqaddimatil aqdi. Rincian ini semua, nah, atau pembahasan ini tadi, ya, bolehnya melakukan sindiran, nah, pinangan, ya, di masa-masa iddah, ya, pada wanita, atau memiliki keinginan menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, ya, namun disembunyikan keinginannya dalam hatinya. Semua rincian ini fi muqaddimatil aqd, dalam muqaddimah-muqaddimah akad, yaitu dalam pendahuluan-pendahuluan akad. Wa amma aqdun nikah, adapun akad nikah, ya, fala yahil, maka tidak boleh melakukan akad nikah di masa-masa iddah. Hatta yablughal kitabu ajalah, tidak boleh, tidak halal melakukan akad nikah sebelum selesai masa iddahnya. Aitang qadi al iddatu, yaitu selesai masa iddahnya. Nah, mafhum ya? Mafhum ayat ini? Nah, wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa, tidak ada dosa atas kalian, ya, meminang wanita-wanita itu, yaitu janda-janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya, atau wanita yang ditalak tiga, ya, di masa iddah mereka, dengan kalimat sindiran. Au aknantum fi anfusikum, dan tidak ada dosa atas kalian jika kalian menyembunyikan keinginan untuk menikahi mereka. Nah, fi anfusikum, kalian sembunyikan dalam hati-hati kalian, enggak ada dosa. Walaupun mereka masih dalam masa iddah. Nah, alimallahu annakum satadkurunahun, karena Allah tahu bahwasanya kalian akan menyebut-nyebut tentang mereka. Walakin la tuwa'iduhunna sirron, akan tetapi jangan kalian mengadakan perjanjian dengan mereka secara rahasia. Itu perjanjian menikah padahal masih dalam masa iddah, enggak boleh. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali kalian mengucapkan ucapan yang ma'ruf, yaitu melakukan ucapan sindiran, boleh. Kalau ucapan sindiran bahwasanya nanti, nah, yang arahnya nanti selesai masa iddah dia akan menikahinya, tapi dengan kalimat sindiran, bukan dengan kalimat pinangan yang jelas atau kalimat lamaran yang jelas, bukan, tetapi dengan kalimat sindiran. Yang seperti ini boleh. Wala ta'zimu uqdatan nikah, dan jangan kalian melakukan akad nikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Ya. Hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian melakukan akad nikah sebelum selesai masa iddahnya. Wa'lamu, kemudian kata Allah Azza wa Jal, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Ai fanwul khaira, yaitu niatkanlah kebaikan. Wala tanwu syarra, dan jangan kalian meniatkan kejelekan. Khaufan min iqabihi, karena kalian takut dari azab Allah. Wa raja'an li thawabihi, dan karena kalian berharap dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kita. Ya. Maka hendaklah hati-hati kita meniatkan kebaikan, jangan meniatkan kejelekan. Ya, demikian, karena kita takut dengan azab Allah Azza wa Jal, dan kita berharap dengan pahala yang banyak dari Allah Azza wa Jal. Kemudian dalam akhir ayat Allah mengatakan, wa'lamu annallaha ghafur, dan ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha mengampuni. liman sadarat minhu dzunub. Allah mengampuni orang yang muncul darinya dosa-dosa. Fataba, kemudian dia bertaubat. Fataba minha, kemudian dia bertaubat darinya. Waraja'a ila rabbih, dan kembali kepada Rabbnya. Allah mengampuni orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Halimun, wa'lamu anna Allah ghafurun halimun. Halimun, hais lam yu'ajil. Allah Maha Penyantun, di mana Allah lam yu'ajil, tidak menyegerakan al-asin, tidak menyegerakan azab atau siksa untuk orang-orang yang bermaksiat, ya. Ala ma'asihim, atas kemaksiatan mereka, ma'akudratihi alaihim, padahal Allah mampu untuk menimpakan azab atau siksa langsung kepada mereka ketika mereka bermaksiat, ya. Allah Maha Mampu, akan tetapi Allah tidak menyegerakan, karena rahmat dari Allah Azza wa Jal. Nah, kesempatan bagi mereka untuk bertaubat, nah, kepada Allah Azza wa Jal, dan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Wa'alamu annallaha ghafurun halim. Nah. Baik, selesai dari penjelasan ayat yang ke-235 dari surat Al-Baqarah. Nah. Bisa difahami ya? Faham dong? Hah? Nah. Ayat selanjutnya juga masih dalam pembahasan tentang perceraian dan juga masa iddah, ya. Masih panjang ya. Nah. Taib, kesimpulan dari ayat tadi apa? Boleh melakukan pinangan dengan kalimat sindiran terhadap wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya dalam masa iddah mereka, atau wanita yang ditalak tiga, ya, dalam masa iddah mereka, boleh dengan kalimat sindiran, ya. Dan boleh memiliki keinginan menikahi mereka, ya. Nah, di dalam hati, ya. Ketika mereka masih dalam masa iddah. Nah. Adapun melakukan kalimat pinangan secara jelas di masa iddah mereka, maka tidak boleh. Nah. Ya. Baik. Boleh kalau antum misalkan ada janda ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian engkau datang ke walinya, ya. Nah, kemudian kamu cerita, saya ini lagi nyari misalkan, ya. Nah, ini kan kalimat-kalimat sindiran. Nah, ya, saya lagi nyari. Baik, ya. Mudah-mudahan saya cepat dapat jodoh, doakan. Ya. Nah, ini kalimat sindiran. Baik, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Boleh, walaupun dia masih dalam masa iddah, wanita tersebut masih dalam masa iddah. Adapun dengan kalimat pinangan yang jelas, maka tidak boleh selama mereka masih dalam masa iddah. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Taib. Mafhum ya? Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu.